Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijālan katsīran wa nisā'an واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab mulia dengan manhaj salaf karangan Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Dan masih pada pembahasan bab yang keempat, yaitu dalil-dalil bahwa manhaj salaf adalah hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Perhatikan halaman 124, dalil nomor ke-40. Dalil ke-40 dari total 64 kalau tidak salah yang kita akan bahas, cukup banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yub'atsu minhumul ba'tsu fayaqulun, 'Unduru hal tajiduna fikum ahadan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam, fayujadu ar-rajulu fayuftahu lahum bihi. Thumma yub'athul ba'thu thani fayaqulun, hal fikum man ra'a ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam fayuftahu lahum bihi. Thumma yub'athul ba'thu thalith fayuqal, unzuru hal tarawna fihim man ra'a ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam. Thumma yakunul ba'thu rabi' fayuqalu, unzuru hal tarawna fihim ahadan ra'a man ra'a ahadan ra'a ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam fayujadu ar-rajulu fayuftahu lahum bihi." Yang artinya adalah, akan datang suatu masa, di saat itu ada suatu pasukan dikirim untuk berperang. Mereka berkata, "Coba lihat, adakah di antara kalian salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Ternyata ada satu orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka karenanya Allah memenangkan mereka. Satu dari semua pasukan, ada satu sahabat di situ. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kemenangan. Lanjut. Kemudian dikirim pasukan kedua. Dikatakan kepada mereka, "Adakah di antara mereka yang pernah melihat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka karena orang tersebut, Allah menangkan mereka. Artinya ada seorang tabi'in di tentara itu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kemenangan. Lalu dikirim pasukan ketiga. Dikatakan, "Coba lihat, Apakah ada di antara mereka yang pernah melihat seorang, yakni tabi'in, yang pernah melihat Rasulullah, yang pernah melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tabi'ut tabi'in, generasi ketiga. Kemudian maka didapati satu orang tabi'in sehingga Allah memenangkan mereka. Kemudian dikirimlah pasukan keempat, dikatakan, coba lihat apakah ada di antara mereka seseorang yang pernah melihat seorang, yakni tabi'ut tabi'in, generasi berikutnya lagi. Ada enggak di antara tentara ini yang melihat orang generasi ketiga terbaik umat ini? Yang pernah melihat seorang, yang pernah melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah tabi'ut tabi'in yang pernah melihat seorang dan dia pernah melihat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka didapati satu orang tabi'ut tabi'in, akhirnya Allah memenangkan mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, berikut keterangan al-ustaz. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa umat Islam akan mendapatkan kemuliaan dan kemenangan dengan mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi umat Islam wajib mengikuti para sahabat. Jadi tabi'in lihat sahabat, tabi'ut tabi'in lihat tabi'in, tabi'ul atba lihat tabi'ut tabi'in. Ujung-ujungnya adalah kenapa mereka menjadi umat yang terbaik? Karena mereka melihat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngelihat doang. Bertemu dengan mereka. Bertemu dengan generasi terbaik umat ini. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahannya atas mereka hingga kemudian Allah menangkan mereka dalam peperangan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ibrah tentunya yang bisa kita ambil jamaah, mulianya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu orang di antara mereka membuat Allah Subhanahu wa taala berkahi tentara tersebut dan berikan kepada mereka kemenangan. Maka siapapun di antara kita dalam beragama ini, kalau misalnya tidak ada di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mengamalkan satu amalan, jangan diamalkan. Tentunya itu di antara teaser buat khutbah besok ya, saya akan sampaikan satu kaidah, kullu ma lam yakun fi zamanis sahabah ibadah falan yakunal yauma ibadah. Semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu ajma'in, maka hari ini juga bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian rahimakumullah, para sahabat itu rata-rata, kalau menggunakan istilah Ustaz Ahmad Zainuddin hafizullah taala, gaya hidupnya itu ibadah. Artinya yang mereka tanyakan selalu kepada Rasulullah itu tentang amal. Hadis tentang ayyul amali afdal itu terlalu banyak. Itulah fokus mereka. Beribadah kepada Allah, tidak, mereka tidak ingin melewatkan sedikit pun kebaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan sebuah riwayat, mereka tidak menambah untuk belajar ayat yang lain sebelum yang ada, yang sudah mereka pelajari, sudah mereka amalkan. Makanya tidak pernah akan datang satu zaman, satu generasi, kemudian mereka bisa mengalahkan generasi sahabat Nabi Muhammad SAW. Enggak ada. Nabi Muhammad SAW telah sampaikan kepada mereka ilmu langsung, dan keutamaan mereka yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun adalah hidup bersama Rasulullah itu. Belum sebutkan di kajian ibu-ibu, di kajian intisari aqidah, kita sedang bahas sahabat juga sebenarnya. Yani satu kemuliaan mereka yang tidak pernah bisa dikalahkan siapapun, yaitu hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak bisa dikalahkan. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, pahami agama ini dengan paham mereka. Tidaklah ahli tafsir menafsirkan satu ayat kecuali pasti mencantumkan pendapat seorang sahabat. Tidaklah ahli hadis menyampaikan syarah untuk sabda Nabi Muhammad kecuali mereka mencantumkan perkataan seorang sahabat. Itu jadi acuan. Itulah yakni kalau bisa kita katakan dengan istilah barometernya. Dari situ kita tahu siapa yang lurus pemahamannya. Dari situ kita tahu siapa yang menyimpang pemahamannya tentang agama ini, yaitu paham sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. halaman 125, dalil nomor ke-41. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang pemuda yang melewati Umar radhiyallahu anhu, maka Umar berkata, ini sebaik-baik pemuda. Perawi berkata, maka Abu Dzar radhiyallahu anhu mengikutinya, mengikuti laki-laki tadi. Lewat, Umar bin Khattab mengatakan, ini laki-laki terbaik, atau pemuda ini baik. Maka Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengikutinya, lalu berkata, wahai anak muda, mohonkanlah ampunan untukku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawassul. Boleh. Mendatangi orang yang saleh, yang anda tahu kesalehannya. Gak mesti ustaz, syekh, habib, tuan guru, enggak. Teman anda, anda tahu dia saleh, anda boleh bertawassul dengannya. Minta dia mendoakan kebaikan untuk anda. Karena itulah tawassul yang syar'i. Doa orang saleh yang masih hidup. Datangi orang salehnya, siapapun mereka, bisa teman anda, akhi, ustaz anda, ustaz, syekh, habib, tuan guru, siapapun. Mohonkan kepada Allah agar saya dimudahkan segala urusan saya. Silahkan, boleh itu. Itulah praktek tawassul yang benar. Itulah yang dipraktekkan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad meninggal, mereka praktekkan tetap, tapi kepada yang lain yang saleh. Seperti contoh kasus ketika minta hujan. Di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentunya Nabi Muhammad sudah meninggal. Kata beliau, dulu kami bertawassul dengan doa Nabi kami Muhammad SAW, dan engkau turunkan hujan ya Allah. Sekarang kami bertawassul dengan doa paman Nabi kami Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Allah, turunkan hujan. Turun. Itulah praktek para sahabat. Itulah juga pemahaman kita tentang tawassul. Salah satu di antara tawassul yang banyak. Bahwasanya bertawassul itu boleh menjadikan seseorang atau sesuatu perantara antara kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya doa orang saleh yang masih hidup. Bukan bertawassul dengan orang saleh yang sudah meninggal. Salah. Bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Jadi orang saleh masih hidup dengan doanya. Ada tiga kisi yang pian harus fahami untuk tawassul yang syar'i. Salah satu di antara yang tiga ini. Orangnya saleh, pertama dulu pasti orangnya hidup. Oke. Dua, dia saleh, anda tahu kesalehannya secara zahir, kita tidak tahu batinnya. Kita hanya berbaik sangka kepada seseorang. Kemudian bertawassulnya bukan dengan dirinya. Bukan dengan sosoknya, tapi dengan doanya. Tuan guru, doakan ulun mudah menjalankan ujian. Insyaallah, tapi kamu belajarlah. Nah ini tepat. Jamaah sekalian rahimakumullah, bertawassul itu seperti itu. Mendatangi orangnya. Contoh yang sangat jelas, seorang sahabat buta dia. Dia mendatangi Nabi Muhammad SAW. Karena prakteknya itu seperti itu. Kalau bisa di rumah saja berdoa kemudian dengan kemuliaan wajah Nabi Muhammad, ngapain dia datang? Dia datang pada Nabi Muhammad dan minta doakan. Wahai Rasul, doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit saya. Dia buta. Radhiyallahu anhu. Kata Nabi Muhammad, jika engkau mau bersabar, maka bersabar. Tetap dengan kebutaan. Tapi jika kamu inginkan, ya saya akan doakan. Doakan wahai Rasul. Dan Nabi Muhammad doakan dan langsung bisa lihat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini tawassul yang benar. Kalau boleh kemudian bertawassul dengan kemuliaan seseorang, ngapain sahabat ini datang ke Nabi Muhammad? Kan di rumah bisa. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sembuhkanlah aku. Kan bisa begitu. Tapi enggak. Memang prakteknya datang. Dia buta loh. Kita tidak bicarakan orang yang ngelihat. Dia buta kan harusnya susah untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Ummi Maktum saja minta keringanan untuk tetap sholat di rumah. Kenapa? Enggak ada yang ngantar ke masjid. Tapi begitu Nabi Muhammad berikan keringanan, ketika dia ingin berlalu, Nabi Muhammad tanya balik, apakah kamu mendengarkan azan berkumandang? Iya. Oh, kalau begitu kamu ke masjid. Orang buta Nabi Muhammad suruh ke masjid. Kita tidak buta. Kita alhamdulillah tidak tuli. Kita alhamdulillah tidak cacat. Di kajian ibu-ibu tuh biasanya, mohon maaf, di kajian ibu-ibu tuh ada setiap pengajian ibu-ibu yang pakai kursi roda. Luar biasa. Dan luar biasa juga untuk anaknya itu. Mbak itu, dia ngurus emaknya atau siapanya lah pokoknya. Pakai kursi roda, hadir ke pengajian. Subhanallah. Padahal kan di rumah juga bisa streaming, Bu. Ke masjid dia karena tahu keutamaan ke masjid. Dan kita semua jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita sehat, masjid parak. Maka ramaikan masjid dengan kita dan bawa anak-anak kita, selama tentunya mereka tentunya sudah diberikan pemahaman untuk yakni tidak ribut di masjid. Nah, kalau di masjid ikut gerakan Abah saja ya. Ikut dia. Nanti kalau pengajian duduk di samping Abah saja, duduk dia. Orang tua harus mengarahkan. Masjid gak boleh ngelarang orang bawa anak kecil. Oh, kalau kita meninggal semuanya yang menghidupkan masjid ini siapa kalau bukan mereka-mereka yang kecil-kecil kemarin. Maka buat mereka cinta masjid. Walaupun tentunya ya, tujuan mereka ke masjid ya bermain ya, karena ketemu dengan teman-temannya. Wallahualam bishawab. Jamaah, kembali pada bahasan. Bahwasanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik. Tidak terlewatkan oleh mereka satu kebaikan pun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka menjadi barometer untuk memahami syariat ini, yang akhirnya kita jadi tahu siapa orang yang pemahamannya lurus dan siapa orang yang pemahamannya menyimpang. Maka sahabat adalah patokannya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu mengikutinya. Aku lalu berkata, wahai anak muda, jamaah, memanggil orang dengan derajatnya, dengan memuliakan dan ada unsur kasih sayang, ini adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dia bisa panggil dengan panggilan biasa, hey, bisa pakai bahasa kita mungkin. Karena bisa jadi terlihat dari zahir hadis Nabi Muhammad SAW ini, Abu Dzar sepertinya lebih tua. Sama seperti Nabi Muhammad ketika menyampaikan hadis tentang takdir kepada anak kecil itu. Beliau apa memanggil? Ya gulam. Levelnya, derajatnya. Dia akan merasa dimuliakan. Akhirnya orang itu nanti akan lebih perhatian dengan yang akan kita sampaikan. Makanya tadi pagi itu kajian parenting, itu kita dapatkan dari sunnah Nabi Muhammad SAW bagaimana cara memanggil anak kecil. Panggil dia ada unsur memuliakan dan menyayangi. Hei anak kecil. Kalau pian manggil anak pian ya terserah. Pian pakai istilah apa terserah. Sayangku. Pintarku terserah. Bikin istilah yang membuat dia suka, merasa disayangi dan dihormati di saat yang sama. Padahal dia masih kecil. Padahal kita manggil nak bisa. Tapi itu terlalu datar. Tapi kalau Anda berikan, yakni ada sedikit panggilan sayang, mereka akan lebih perhatian. Pun apa mak? Wah, langsung dia akan mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya panggilannya buruk, gimana mereka akan menghormati? Dipanggil aja dengan panggilannya buruk, eh nak setan, kan gitu. Datang sih dia, apa? Iblis ya. Di anak setan berarti bapaknya iblis ya, mamanya Maleficent. Ngapain? Ya, biar Anda nggak ngantuk ya. Menit 20 pecah. Oke. Maka ia menjawab, kata, wahai anak muda, mohonkanlah ampunan untukku kepada Allah Subhanahu wa taala, tawassul. Maka ia menjawab, wahai Abu Dzar, apakah aku harus memohonkan ampunan untukmu sedangkan engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tahu diri ya, siapa dia dan siapa yang minta. Indah sekali, sama-sama memuliakan satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Karena bisa jadi tentunya ini kejadiannya ini Nabi Muhammad sudah enggak ada sepertinya. Iya kan? Tabi'in berarti ini ya, anak muda ini ya. Kemudian Abu Dzar menjawab, mohonkanlah ampunan untukku. Dua kali diulang. Mohonkan ampunan untukku. Kepada Allah. Ini bukan kepada anak muda tersebut ya. Kemudian pemuda itu menjawab, tidak. Sampai engkau memberitahukan aku. Maksudnya, kenapa? sampai harus saya mendoakan kamu? Alasannya apa? Abu Dzar berkata, sesungguhnya engkau tadi melewati Umar bin Khattab dan ia berkata, ini sebaik-baik pemuda. Sedang aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini inti bahasan kita, innallaha ja'ala al-haqqa 'ala lisani Umar wa qalbihi. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran ada pada lisan Umar bin Khattab dan hatinya. Subhanallah. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari kenapa menghampiri anak muda tersebut? Karena Umar bin Khattab tadi memujinya. Ini sebaik-baik pemuda. Langsung dihampiri sama dia. Doakan saya kepada Allah, mintakan ampun. Tawassul dia. Anak muda ini pertama kali tidak mau. Dia ingin dapat alasan yang bisa masuk ke akal dia. Kenapa harus saya? Ente kan sahabat. Engkau kan sahabat. Kenapa saya harus mendoakan? Tadi ketika kamu melewati Umar bin Khattab, dia mengatakan ini sebaik-baik pemuda. Dan saya pernah mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran ada pada lisannya Umar bin Khattab dan pada hatinya. Jamaah, syariat hijab itu diantaranya adalah kecocokan hati Umar bin Khattab dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu. Jadi kasarnya itu Umar bin Khattab menghendaki bahwasanya para sahabat itu kalau nanya tentang urusan kewanitaan kepada istri-istri Nabi Muhammad sebaiknya pakai hijab. Beliau yang mengatakan. Dan betul saja. Setelah dia mengatakan begitu, salah seorang istri Nabi Muhammad SAW, lebih tepatnya Zainab, mengatakan, karena perkataanmu Allah turunkan firman-Nya tentang kewajiban hijab. Dan keutamaan-keutamaan beliau yang lain. Jamaah, di rata-rata kitab hadis pasti ada bab manaqib ashabun nabi atau manaqib ashabur rasul. Manaqib atau manqibah atau manqabah itu adalah keutamaan. Satu perkara yang ada dari diri seorang yang membuatnya menjadi mulia. Satu perkara yang ada Satu perkara yang ada dalam diri seseorang yang membuatnya mulia, yang membuatnya tinggi. Kata Imam Al-Qurtubi, bisa tinggi di masyarakat, di makhluk, bisa tinggi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manaqib. Manaqib jamak dari manqabah atau manqibah, keutamaan. Jadi ada perkara dalam diri ini bisa yakni akhlak, bisa tutur kata, bisa sifat macam-macam. Perkara yang ada pada diri seseorang yang membuatnya mulia, tinggi. Entah itu kata Imam Al-Qurtubi, di manusia dia menjadi orang yang mulia atau bahkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bab manaqib ini selalu ada di semua kitab hadis. Tapi bukan di bagian depan, mesti di belakang. Dan mesti bahasanya setelah sirah Nabi. Karena itulah urutannya jamaah. Sebelum kita mengenali sahabat Nabi Muhammad, khususnya Al-Khulafa Ar-Rashidun yang 4, kemudian melengkapinya dengan yang 6, total 10 sahabat yang dijanjikan surga, Anda kenali Nabi Muhammad dulu. Ini di antara bentuk cinta Anda kepada Nabi Muhammad SAW. Anda mengenali sejarahnya secara umum, sirah Nabi. Anda mengenali fisik beliau secara individu, syama'ilun Nabi. Anda mengenali bagaimana beliau bermuamalah, berinteraksi. Semua kita bahas di sini, di masjid ini. Sirah dengan Ustaz Ahmad, syama'il dengan Ustaz Hafidz Ansari, interaksi Nabi Muhammad dengan ulun besok subuh insyaAllah. Semua tiga sisi aspek kehidupan Nabi Muhammad kita bahas. Harus kenal kita dengan Nabi Muhammad. Karena beliau adalah panutan untuk semua kita dalam semua hal. Bahkan dalam urusan duniawi. Sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi ini saja nih, Abu Dzar, dia dapatkan dari Nabi Muhammad pasti itu. Bagaimana cara memuliakan orang ketika memanggilnya? Wallahu alam bisawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, di setiap kitab hadis mesti ada bahasan itu. Termasuk ini di antaranya. Di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada, dalam bab-bab manaqib Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini bukan satu-satunya, banyak sekali. Bahkan di antara saudara Nabi Muhammad ada dua hadis yang berbeda. Lau kana ba'di nabi, di riwayat yang lain lau kana ba'di rasul, jika setelahku ini ada seorang nabi, jika setelahku ini ada seorang rasul, Umar orangnya radhiyallahu anhu. Bayangkan. dua-duanya, karena dua ini derajat yang berbeda. Beliau bahkan sebutkan Rasul untuk Umar bin Khattab. Kalau ada Rasul setelah saya, Rasul itu pasti Nabi. Nabi belum tentu jadi Rasul. Nabi Muhammad sebutkan untuk Umar bin Khattab, keutamaan individunya itu Rasul. Kalau ada Rasul setelah saya, Umar orangnya. Subhanallah. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya, di antaranya beliau juga adalah orang yang memberikan ilham. Ilham itu seperti wahyu. Wahyu identik dengan Nabi dan Rasul. Ilham kepada non-Nabi dan Rasul. Al-khabarul khafiyu sari' artinya. Wahyu dan ilham itu mirip. Definisinya adalah al-khabarul khafiyu sari'. Khabar yang rahasia dan nyampainya cepat sekali. Langsung ditanamkan ke relung hati. Ke benak. Nah, kata Nabi Muhammad, laqad kana fi man kana qablakum nasun muhaddatsun. Lau kana fi ummati ahadun la kana Umar. Dulu umat-umat sebelum kalian itu ada orang-orang yang muhaddats, mulham, orang yang diberikan ilham. Seperti wahyu. Bahasa kitanya lebih terkenal dengan wangsit. Banyak di pinggir jalan, mi wangsit. Oh itu pangsit, sorry, wangsit. Kata Nabi Muhammad SAW, aduh itu jadi kepikiran ya, habis ini kita makan mie ayam. Sudah lama tentunya, sejak kapan kita belum makan mie ayam? Sejak zaman Nabi siapa? Lama sekali kan? Lama sekali. Jangan sekali, alhamdulillah. Susah diet ya. Hendak diet, safar dakwah, ma panitia menghidangkan, ma ini kan dimakan, mau bazir ya. Ya Allah. Di Martapura saja setiap hari Rabu itu kita dijamu masakan Banjar tapi dihidangkan seperti Padang. Jadi semuanya dihadakan di meja. Ma ya Allah. Ya Allah. Istighfar dulu habis itu bantas ya. Ya tentunya sedikit saja ya. Ya setengah bakul. Jamaah sekalian rahimakumullah, jangan banyak-banyak. Karena harus sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga yakni udara. Ulun 3/3 makanan ya. Pantasnya karena kok binak lah. Entat. Kekanyangan. Jamaah, ulun ulang sabda beliau SAW tentang manakib atau keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sungguh dulu umat-umat sebelum kalian ada orang-orang nasun muhaddatsun, orang-orang yang mendapatkan ilham. Ya dong, non nabi dan rasul kita banyak, tahu orang saleh di Quran banyak. Tubba, Dzulqarnain, siapa lagi? Luqman, Al-Hakim, siapa lagi? Sebutin. Orang-orang saleh, non nabi dan rasul. Wallahu a'lam bisa. Tentunya untuk Tubba yakni ada khilaf, tapi Nabi Muhammad beliau yakni tawakuf. Saya tidak tahu apakah Tubba itu nabi atau bukan. Jadi kita harus hati-hati tentang, bagus ya namanya Tubba. Nama laki-laki. Mungkin Anda ada yang mau punya anak namanya Tubba. Wallahu a'lam bisawab. Ulun selesaikan. Dan jika di umatku ini ada orang yang diberikan ilham, Umar bin Khattab lah orangnya radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bisawab. Kita adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kembali kepada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Perkataan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sesungguhnya engkau tadi melewati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dia berkata, ini sebaik-baik pemuda. Sedang aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ja'ala al-haqqa 'ala lisani Umar wa qalbi." Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran ada pada lisan Umar bin Khattab dan hatinya. Makanya ada tiga kasus di mana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersesuaian dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ayat yakni hijab. Wallahu a'lam bissawab. Dan jamaah, Nabi Muhammad berdoa khusus dulu untuk keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Allah mengijabahi doa tersebut. Karena sebab Umar bin Khattab dulu yang kala itu kaum muslimin beribadah di Ka'bah malu-malu atau takut, bukan malu, takut, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu masuk Islam, betul-betul Islam semakin yakni jaya karena Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sebabnya adalah Islamnya Umar. Bahkan beliau yakni dengan ancamannya, yakni barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, barang siapa yang anaknya ingin jadi yatim, saya tunggu di balik lembah fulani. Maksudnya, jangan ganggu kaum muslimin beribadah. Ente ganggu, yuk kita berantem. Enggak ada yang berani datang. Karena mereka tahu bagaimana dahsyatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan, kita ambil faedahnya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, sangat mustahil terjadinya kesalahan pada suatu masalah yang difatwakan oleh orang yang Allah telah jadikan kebenaran sebagai bagian dari lisan dan hatinya. Apakah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian maksum secara individu? Maka jawabannya tidak. Kaum muslimin dengan ulamanya, kaum muslimin dengan ahli ilmunya maksum secara kolektif. Yang mereka sampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad yang pasti benar. Tapi secara individu maka tidak. Itulah juga prinsip kita kepada para sahabat. Maka secara majmuah kolektif maka mereka maksum. Tapi individu, ya mereka bersalah, mereka manusia kok. Apalagi kemudian hal-hal yang manusiawi. Lawang Nabi Muhammad saja bersalah jika itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Bisa takut, bisa marah, bisa lupa. Maka Nabi Muhammad pun dan nabi-nabi sebelum beliau pun melakukan kesalahan karena mereka manusia. Tapi berkaitan dengan Nabi dan Rasul, individu mereka maksum. Mereka ketika menerima wahyu pasti hafal, ketika menyampaikan wahyu pasti disampaikan semua, dan mereka untuk khusus Nabi kita Muhammad dan semua Nabi dan Rasul semuanya, yakni kemaksuman mereka maknanya dijauhkan dari dosa-dosa besar. Jadi kalau misalnya ada tuduhan kepada Nabi kita atau kepada Nabi-Nabi yang lain akan perbuatan dosa besar, jawabnya mudah. Kenapa? Jawab saja itu pasti dusta, karena mereka maksum, mereka dijauhkan dari dosa besar. 3, untuk Nabi kita Muhammad khusus kemaksuman beliau terbebas atau aman dari pembunuhan. Diracun pun beliau enggak mati sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, individu sahabat, maka mereka bersalah. Tapi ingat jamaah, tidak sedikit di antara mereka pun berijtihad. Umar bin Khattab radhiyallahu pian akan dapati nanti bersama Ahmad Zainuddin ketika membahas waris. Ada satu bab waris itu, dan itu hasil ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak difirman, tidak disabda. Tapi sabda Nabi Muhammad menyebutkan kepada kita, iqtadu bihadzaini rajulain, ikuti dua orang laki-laki ini, maksudnya Abu Bakar dan Umar, dan juga kemudian manakib beliau yang satu ini. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran itu ada pada lisannya Umar dan juga pada hatinya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, sangat mustahil terjadinya kesalahan pada suatu masalah yang difatwakan oleh orang yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kebenaran bagian dari lisan dan hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ketika itu, ketika Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma melarang kaum muslimin untuk haji tamattu, itu ijtihad. Salah pun mereka berpahala. Mereka berijtihad seperti itu karena melihat kondisi keuangan kaum muslimin dan juga fisiknya. Karena haji tamattu itu berat. Ingat satu riwayat dari Imam Al-Baihaqi, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu menyampaikan akan keutamaan haji tamattu, umrah dulu di bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah dan sepekan pertama Dzulhijjah, baru kemudian tihajian di tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah. Itu haji paling utama. Tahu-tahunya ada yang interupsi dari kalangan yang mendengarkan, bukankah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab melarang haji tamattu? Dia tidak telusuri kenapa melarangnya, karena ijtihad mereka berdua melihat sikon kondisi keuangan dan fisik kaum muslimin. Kalau tamattu Anda enggak kuat. Makanya kalau itu hanya disarankan untuk haji, yakni ifrad atau qiran, menggabungkan umroh dan haji sekaligus atau haji saja. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza hakamal hakim tsumma asaba falahu ajran, wa idza hakamal hakim tsumma akhta'a falahu ajrun." Jika seorang hakim, orang mujtahid, menentukan satu hukum dan dia benar, dia dapat dua pahala. Satu pahala ijtihadnya, dua pahala benarnya ijtihadnya. Dan jika dia salah, maka dia tetap dapat pahala. Tapi satu, pahala ijtihad. Makanya jamaah, kita tidak membicarakan para sahabat kecuali kebaikannya. Dan kita tidak mencela mereka. Jangankan para sahabat, ulama Islam saja kita bahas tadi pagi. Kita harus mencintai mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Tidak menyebutkan mereka kecuali kebaikan. Tidak mencaci dan mencela mereka, karena terkadang pendapat sebagian para ulama mungkin nyeleneh. Dan tidak mengabaikan perkataan mereka kecuali jika berbenturan dengan firman dan ayat. Itu kepada para ulama saja kita punya adab, apalagi kepada para sahabat. Makanya kita, hati kita ini insyaallah, hati kita ini ahlu sunnah, aman dari membenci dan mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya, lantas kebenaran dalam fatwa tersebut diperoleh oleh orang-orang setelahnya. Ini mustahil. Artinya enggak mungkin kebaikan itu hadir jauh lebih baik, fatwa jauh lebih benar yang difatwakan oleh orang-orang yang datang setelahnya daripada para sahabat. Ini mustahil. Makanya mereka adalah patokan. Makanya paham mereka adalah barometer, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Lunasnya cukup untuk kajian malam ini berkaitan dengan jalil bahwasanya manhaj salaf adalah hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Yang bertanya dapat hadiah ya, dapat hadiah buku doa dan zikir. Kalau kemarin kan buku zikir pagi petang doang ya, ini yang versi fullnya. Ambilin sih, ada di tasnya. Pokoknya betakun dia dapat hadiah, langsung pertanyaan masuk, tat di mana MM yang aman ya. Nanya materi, bukan nanya kuliner. Oke? Okay? Maksimal 10 ya, ini sudah 5 nih. Karena bawa 10 doang soalnya. Oke, okay, kita mulai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menyikapi teman yang pernah ikut kajian salaf sudah lama, namun sebab kerasnya syubhat yang ia dapati di dunia perkampusan membuatnya menjauh dari manhaj salaf. Bahkan ada dunia baru nih. Saya taunya dunia perut, dunia alam barzah, dunia perkampusan baru kayaknya nih. Dunia yang lain, alam lainnya. Bahkan yang lebih bahayanya lagi, dia menjelek-jelekkan manhaj salaf di hadapan teman-temannya dengan dalih ia pernah tersesat di manhaj salaf. Allah. Semoga Allah berikan dia hidayah lagi. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau sudah keluar susah baliknya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau Anda ikut pengajian di sini dan Anda masih mengedepankan rasa, kita istilahkan dengan hawa nafsu, Anda pasti berbenturan. Bukan banyak ya, ada beberapa orang ketika yakni tahu bahwasanya di antara yang disampaikan di sini bertentangan dengan rasa dia, berhenti dia. Dan akhirnya menjelek-jelekkan, bahkan mengatakan dia sesat ke sini, na'udzubillah. Ini hanya tuduhan. Maka sikap kita yakni no comment dan mendoakannya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya lagi hidayah. Tapi itu akan sulit karena dia sudah menjauh. Hidayah taufik, pelunakan hati dan jiwa hingga kemudian Allah berikan kita kemudahan nutut ilmu, dekat dengan kebaikan, jauh dari keburukan. Anda harus raih dulu sebelumnya. Di antaranya adalah Anda ikut pengajiannya, baca artikelnya, beli bukunya. Hidayah dilalahnya itu Anda harus lakukan dulu, baru taufik turun. Tapi tentunya Allah Maha tahu siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan hidayah, maka doakan saja. Toh kemudian kalau teman-temannya yang diceritakan kepadanya tentang keburukan manhaj ini, mereka enggak bodoh-bodoh amat kok. Kajian kita live, Anda bisa menontonnya, Anda bisa menilainya. Meyakini kebenaran yang kita sampaikan, ini perkara yang lumrah. Yakin dengan kebenaran yang kita sampaikan, ini perkara yang lumrah. Mereka pun ketika menjelek-jelekan dengan manhaj mereka sendiri, mereka pun pasti yakin dengan yang mereka yakini. Perkara biasa aja dong. Jadi enggak usah kemudian menuduh-nuduh bahwasanya kajian salaf, kajian sunnah merasa yang paling benar. Bukankah Anda merasa benar dengan yang Anda pelajari? Jadi biasa aja dong. Selama bisa dipertanggungjawabkan firman Allah-nya, sabda Nabi Muhammad-nya, maka inilah yang kita yakini. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, ana akhwat ingin sedikit bercerita Ustaz. Oke. Kemarin ana presentasi mengenai hadis dhaif dan pada sesi tanya jawab teman-teman ana sekelas sontak memojokkan kami yang ngaji salaf dengan pertanyaan mengenai dalil merayakan maulid. Oke. Kemudian ana menjelaskan secara fakta bahwa semua dalil hadis tentang perayaan maulid itu semua maudhu atau palsu. Wah, mantap juga nih akhwat nih. Fakultas hadis nih, jangan-jangan. Uhui. Kemudian uhui yang enggak ada di sini ya, itu dari saya. Mereka mengakui itu. Nah, sudah mengakui masih menggawi juga ya. Namun sebab keinginan terselubung untuk membawa ana berdebat, mereka terus melemparkan sanggahan guna ana angkat bicara serinci-rincinya mengenai alasan ana tidak merayakan hal tersebut. Singkat cerita, ini udah panjang kok singkat. Singkat cerita, diskusi ditutup dengan diserahkan kepada dosen untuk menjelaskannya. Oke. Yang ingin saya tanyakan, apakah sudah ada kajian sunnah di Banjarmasin mengenai ulumul hadis dan ulumul Quran? Khusus saya rasa belum. Kalau khusus saya rasa belum. Ustaz Ahmad baru memulai itu usul fikih. Ustaz Fauzan beberapa video usul fikih. Ulumul hadis belum. Artinya mungkin ingin belajar mustalah. Belajar mustalah hadis, belajar takhrij hadis, belajar rijalus sanad, belajar belum. Yang khusus seperti itu belum. Dan memang kalau kajian umum itu dirasa bukan kurang pantas, mungkin manfaatnya kurang saya rasa. Harus kelas khusus memang. Dan itu memang ya mungkin isinya adalah yakni pelajar atau mahasiswa. Yang Ustaz Ahmad Zainuddin sampaikan di pekanan beliau usul fikih itu untuk para ustaz sebenarnya. Tapi beliau sampaikan ke pian. Makanya harus betul-betul yakni perhatian. Karena itu penting. Akhirnya nanti Anda punya ilmu, Anda bisa menimbang. Untuk hal-hal yang mudah, Anda bisa menimbang perkara dan kemudian bisa menjawab untuk anak, untuk istri. Karena Anda punya ilmu basicnya. Anda akan memahami bagaimana cara memahami ayat. Ini ayat umum, ini ayat khusus, ini mutlak, ini muqayyad, ini perintah, ini larangan. Ya, Anda akan tahu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ketika ada kajian Ustaz Musyaffa Ad-Darin di sini, banyak yang nganga kan? Oh. Karena itu pelajaran ustaz sebenarnya. Berat sebenarnya. Sudah beliau sederhanakan sesederhana mungkin, kita tetap nganga. Syukur kemudian lalat tidak masuk. Iya, berat. Wallahu a'lam bishawab. Pengajian sebelumnya yang mirip, saya ingat sekali Abu Ubaidah. Ustaz ya, Abu Ubaidah As-Sidawi. Berat juga. Beliau bahas qaid fikhiyah. Subhanallah. Tapi tidak apa-apa, beliau sederhanakan supaya kita punya sedikit basic bagaimana cara memahami firman dan sabda. Bukan berarti kemudian akhirnya kita jadi mufti, enggak. Manfaat untuk diri pribadi agar kita tahu gini loh cara memahami firman dan juga sabda, ada yakni ilmunya. Jadi kalau khusus ulumul hadis, ulumul Quran, saya rasa belum. Yang ulun bahas di yakni ulin dalam sebulan sekali, juga Ustaz Ahmad bahas kalau tidak salah usulun fit tafsir, itu mungkin bagian dari ulumul Quran. Tapi enggak bisa kemudian dijadikan kajian rutin pekanan. Itu memang ya selingan bulanan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ulumul Quran ulun katakan yakni walaupun tidak menyeluruh, tapi ada. Di antaranya adalah ulun dan Ustaz Ahmad juga bahas di dua tempat yang berbeda, usulun fit tafsir. Prinsip-prinsip bagaimana cara menafsirkan ayat. Dan kitab yang kita baca sama dan tidak ada janjian. Karena itulah mungkin yang paling mudah untuk disampaikan ke masyarakat. Karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk ulumul hadis, cabang-cabang ilmu hadis, saya rasa kajian khusus belum, tapi kalau ulumul Quran sebagiannya ada. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ya nantilah kita bicarakan ya. Karena kalau misalnya khusus gitu ya belajar mustalah cukup berat sih ya, cukup berat, tapi ya harus diadakan juga sih. Tapi bagus nih mungkin masukannya. Ya khusus mahasiswa sebenarnya ini. Jika belum ada, kami sangat menginginkannya Ustaz, terutama bagi kami yang kuliah pada ranah Al-Qur'an dan hadis guna mampu menebas ummah. Kasar juga minyannya nih lah. Guna mampu menebas syubhat-syubhat mereka mengenai hal seperti tadi. Luruskan niat, kalau nanti misalnya ada, luruskan niat Anda betul-betul ingin tahu dan ingin mengangkat kebodohan dari diri Anda, bukan karena ingin debat. Bukan karena ingin debat, tapi karena ingin tahu. Insyaallah ya. Bagus. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum memakai imamah jikalau sunnah, imamah yang bagaimana disyariatkan? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa, tidak siap menjawabnya sekarang tentang imamah. Tapi yang jelas Nabi Muhammad SAW memakainya dan warnanya enggak putih. Bukan semuanya putih. Beliau punya warna merah, beliau punya warna hitam. Ingat jamaah, prinsipnya yang namanya pakaian itu kembali kepada adat istiadat. Ini hukum asal, pahami sama-sama. Yang namanya cara berpakaian itu kembali kepada adat istiadat kota atau negeri masing-masing. Gak ada hubungan dengan sunnah. Tapi jika Nabi Muhammad SAW memberikan pakem tertentu, seperti beliau lebih mengutamakan warna putih, maka itu menjadi sunnah kalau kita memakai warna itu. Ketika beliau kemudian memberikan pakem yang lain, laki-laki tidak boleh melabuhkan pakaian di bawah mata kaki, itu pakem yang lain. Mau bagaimanapun pakaiannya, sarungkah, celanakah, gamiskah, maka ini patokannya. Imamah perlu pembahasan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yakni peci yang ini adalah yakni adat kita sudah menggantikan itu ya, sudah menggantikan itu. Karena kalau sudah dibahas sunnah, maka kita harus kemudian cross-check bagaimana cara Nabi Muhammad memakainya. Walaupun tentunya ada riwayat di antaranya adalah ketika digulungkan kepala, ujungnya dikalungkan di leher. Oke, kemudian seperti kalau Anda pernah lihat film-film Arab lah. Seperti itulah cara memakai Nabi Muhammad. Digulung di kepala, kemudian dikalungkan di leher. Wallahu a'lam bishawab. Kalungkan di leher, gantung di kusen. Itu bunuh diri ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini perlu pembahasan, saya tidak siap sekarang tentang imamah. Tapi yang jelas mudah-mudahan ya, peci hitam yang pian pakai, ya ini bagian dari sunnah, karena Nabi Muhammad disebutkan punya imamah juga warna hitam. Ya. Kalau boleh dikiaskan, tapi saya enggak siap sekarang. Nanti tanya Ustaz Fauzan lah ya, atau Ustaz Ahmad Zainuddin, hafizahumullah subhanahu wa ta'ala. Dua, apakah boleh salat tahajud 15 atau 30 menit sebelum azan subuh berkumandang? Boleh, masih ada waktu. Batasnya masih ada. Jadi memang batasannya ya sampai azan berkumandang. Jadi kalau Anda punya waktu 15 menit atau setengah jam sebelum fajar azan subuh, silakan. Mungkin karena waktunya sudah mepet, ya mungkin ya rokaatnya sedikit, tutup dengan witir. Mungkin 2 rokaat atau 4 rokaat, 2-2, witir 3 atau witir 1, cukup kayaknya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Semangat melakukan ibadah sunnah ya. Kenapa Ustaz selalu mengucapkan wallahu a'lam bisawab meskipun pada perkara yang Ustaz sampaikan sebenarnya sudah jelas dan lugas? Refleks saja sepertinya ya. Ya, ya, ya. Baik, Ustaz yang lain biasanya sering ngomong atau mengatakan barakallahu fikum, di ceramahnya bisa puluhan kali, refleks keluar dari lisannya dan dari ulun mungkin itu ya. Wallahu a'lam bisawab. Diulang lagi. Ustaz, bagian dari adab ya, bagian dari adab. Ustaz, apa hukum menggunakan cincin di jari tengah untuk perempuan? Larangannya umum, tidak ada mengkhususkan. Larangan Nabi Muhammad memakai cincin di jari telunjuk dan jari tengah itu umum, maka laki-laki perempuan masuk di dalamnya. Gunakan di jari kelingking atau kemudian di jari manis. Nabi Muhammad SAW menggunakannya di kelingking. Kalau di jempol itu ciri-ciri homo ya. Wallah bisa. Iya, jangan pakai di jempol. Itu sign untuk mereka gitu ya. Kalau Anda menggunakannya, Anda dikira wah bisa nih gitu. Wallah bisa. Tapi sedangnya tata di jempol aja. Tukar cincin yang lain, jangan yang itu. Wallah bisa. Ustadz, ulun punya ustadz yang beliau bermanhaj lalat. Wah, apa ini? Oh ya, mencolok sana, mencolok sini ya. Oh iya, iya. Manhaj lalat. Ini ceramahnya sama Zainuddin. Ya, ya, ya, ya. Atau suka kajian di miss, tapi juga mengambil ilmu dari ustadz-ustadz syubhat umma. Dan pernah ulun diajak bicara dengan beliau dan ulun hampir tidak suka lagi dengan ustadz salaf. Tolong nasihat Ustaz, apakah ulun harus menjauhi Ustaz tersebut? Jamaah, yang harus ditahdir, ini diantara praktek tahdir sebenarnya. Jadi Anda dijauhkan dari seorang Ustaz. Kalau betul-betul ada penyimpangan pada Ustaz tersebut, nasihati dong. Bukan jauhkan orang dari dia. Apa penyimpangannya? Luruskan. Ketika Anda Ustaz, harusnya Anda menyampaikan kesalahan Ustaz yang Anda jauhkan orang darinya. Bukan menjauhkan orang dari dia. Apa kesalahannya? Nasihati. Enggak mesti di depan umum, bahkan jangan di depan umum. Japri kan bisa. Dan para ustaz kita melakukannya. Kepada ustaz-ustaz yani yang sering tampil di TV bahkan, mereka karena nomornya gampang dicari, akunnya gampang ditelusuri. Nasihati. Bukan kamu enggak usah ngajian di sana ya, karena dia manusia. Semua ustaz manusia, pasti punya kesalahan, pasti punya aib. Bisa jadi jamaahnya enggak tahu, dia tahu. Faham? Harusnya Anda luruskan dia, bukan menjauhkan orang dari yang dia sampaikan. Nunggu ustaz sempurna kapan? Enggak ada. Semua punya salah. Maka kesalahannya, apalagi misalnya fatal, nasihati dong, bukan kemudian menjauhkan orang darinya. Wallahu a'lam bissawab. Ketika sudah dinasihati, lanjut dia dengan kesalahannya, disitulah Anda boleh mentahdzir. Anda boleh jauhkan orang dari Ustadz Fulan. Kenapa? Sudah dinasihati tapi lanjut dengan penyimpangannya. Itulah adab harusnya yang dimiliki Ustadz Antum. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian rada panjang nih ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah kata tasawuf berkonotasi negatif seperti berkaitan halusnya tulisannya, hey Allah ya. Supaya jadi kaca pembesar ya. Ya Allah, sudah halus kertanya, halus tulisannya, nyiksa ini ya. Kualat loh. Enggak baik. Apakah kata tasawuf berkonotasi negatif seperti berkaitan dengan tarekat tertentu? Dan bagaimana dengan pelajaran agama di sekolah negeri dan universitas negeri yang memasukkan bab tasawuf dalam pelajarannya? Jelaskan rahimakumullah, asal usul kata tasawuf banyak. Bisa dari kata suf yang artinya adalah bulu, atau safi artinya jernih, macam-macam asal usulnya. Tapi lebih kepada suf, tasawuf, orang yang menggunakan pakaian berbulu di zaman itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kemudian yakni istilahnya banyak perubahan-perubahan. Bisa jadi ketika rujukannya adalah kepada kemurnian dan kejernihan safi, maka bagus orang namanya safi atau sufi. Itu yakni karena mereka ingin mensucikan hatinya, ingin mensucikan jiwanya. Jadi rujukan ini juga tepat. Yang pertama lebih kepada pakaian yang mereka pakai di zaman itu. Juga nisbatnya di antara adalah ahlu sufah disebutkan juga. Para sahabat yang homeless, enggak punya rumah, tapi mereka tidur di depan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam rujukannya ke ahlu sufah, ke suf, pakaian penemu mereka waktu itu yang berbulu tentunya dari domba, atau kepada safi yang bermakna yakni kesucian atau kebersihan. Wallahu a'lam bishawab, semakin ke sini lebih dekat maknanya kepada pengsucian hati dan jiwa. Tasawuf adalah mempelajari bagaimana supaya hati ini bersih. Apakah ada dalam Islam? Ada. Cuman yakni istilahnya oleh para ulama salaf bukan tasawuf tapi tazkiyatun nufus. Istilahnya saja yang berbeda. Tujuannya sama. Cuman yakni tazkiyatun nufus betul-betul kemudian mempelajari akhlak Nabi Muhammad hingga kemudian hati ini bisa bersih. Biar enggak sombong gimana, biar rendah hati gimana, biar macam-macam. Tapi kalau tasawuf itu identik dengan tentunya banyak tarekat ya, banyak cabangnya ya. Tarekat itu dari tariq atau tariqah, cara. Makanya macam-macam caranya. Ada Naqsabandiyah, ada Tijani, di Banjar yang besar Tijaninya. Nasional tentunya Naqsabandiyah besar. Ada cara-cara yang dengannya mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk pengsucian hati dan jiwa. Jadi basicnya ada. Cuman yang jadi masalah di kajian tasawuf dengan berbagai macam tarekatnya, ada prinsip-prinsip yang bukan cukup menyimpang, menyimpang sekali. Di antaranya adalah keyakinan al-hulul wal-ittihad, persatuan dan peleburan hamba dengan Tuhan. Yang ketika orang sudah sampai level itu, dia boleh tidak beribadah. Tidak mengapa dia bermaksiat. Kenapa? Karena sudah melebur dengan Tuhan. Ini yang jadi masalah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, asasu tasawufi al-kasal. Pondasi kajian tasawuf itu adalah kemalasan. Anda memiliki satu kemalasan untuk sebuah ibadah, Anda belajar ini, Anda pasti suka. Anda pasti cocok. Kalau hawa nafsu Anda, yaitu kemalasan, Anda ingin maksimalkan. Maka masuk ke sufi, jadi sufi, maka cocok. Tidak seperti itu kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya berkonotasi negatif, mungkin. Karena ulun cuma menyebutkan satu di antara begitu banyak penyimpangan. Ulun sebutkan satu, tapi itu ya antara yang paling fatal. Bagaimana cara kita membantah satu penyimpangan sebuah kelompok, bahas yang paling inti. Syiah bahas imam 12-nya. Hancur itu, habis semua prinsip sisanya. Tasawuf bahas hulul wal itihadnya. Hancur itu, habis semua prinsip sisanya. Begitu cara membantah. Intinya yang kemudian dibahas. Bukan kemudian perkataan kanan kirinya. Intinya apa? Wallahu a'lam bissawab. Jadi seperti itu ya. Jadi konotasinya memang negatif ya. Tarekat tarekat tatah belayungiyah. Wah, itu ada tuh. Nanti kita bikin tarekat baru ya. Wallahu a'lam bissawab. Macam-macam ya. Pengen marah ya, marah kama Imam Syafi'i ya. Beliau yang menyebutkan bahwasanya pondasi yakni tasawuf adalah kemalasan. Anda malas, Anda cocok ikut sufi. Anda cocok jadi sufi. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apakah saya boleh meninggalkan atau tidak ikut mata kuliah agama? Karena dosen agama saya adalah ahlul bid'ah. Ya Allah. Kasihan ya teman-teman mahasiswa ya. Mereka berjuang luar biasa ya. Harus sabar ya, harus sabar. Ini ujian antum. Ini ujian antum. Makanya kalau misalnya sekarang antum masih SMA, kemudian nanti akan kuliah, kuliah yang lurus-lurus saja lah. Ada STDI di Jember, ada Stai Ali di Surabaya, ada Lipia di Jakarta, apalagi, ya banyak lah. Ada Madinah, anda ke Madinah. Wallahu a'lam. Sebagian ikhwah yakni daftar ke Madinah minta tazkiyah ke ulun, ulun kasih semua ya. Mudah-mudahan yakni bermanfaat ya, walaupun tentunya ketika syekhnya melihat siapa nih yang ngasih rekomendasi, Khairullah Anwar Lutfi. Ini yang dulu tidur terusnya. Wallahu a'lam. Karena di situ saya tulis saya alumni universitas dan saya sebutkan nomor mahasiswa saya. Saya masih ingat nomornya ya. Walaupun kalau saya sebutkan nanti anda beli togel lagi. Jangan. Karena dosen agama saya adalah ahlul bid'ah umma. Dua kali pertemuan terakhir ini beliau menyeru untuk mengerjakan amalan-amalan yang tidak ada landasannya dari landasan dari yang kuat. Saya ingin tidak ikut lagi karena saya pernah membaca perkataan seorang ulama, yaitu jangan duduk di majelis ahlul bid'ah dan jangan berdebat dengannya karena akan memunculkan keraguan di hati kalian. Mohon nasihatnya Ustaz. Jamaah, sekarang antum mahasiswa dan kalau misalnya materi itu tidak antum ikuti, apakah bermadarat dengan yakni perkuliahan antum? Pasti bermadarat. Sabar, kuatkan antum dengan ilmu, enggak usah mendebat dia. Kalau antum siap silakan mendebat, tapi jangan di hadapan mahasiswa yang lain. Berdua aja. Seperti pembahasan yang lalu, bawa ke semak-semak pukul ya. Sorry. Bawa berdua. Berdua berbicara. Iya, anda di kelas enggak usah instruksi. Walaupun bahaya untuk teman-teman yang lain. Tapi kalau anda sudah cukup siap untuk kemudian berdialog, maka yakni silakan. Karena anda tetap memiliki tugas untuk menyampaikan kebenaran kepadanya. Mungkin belum ada yang menyampaikan. Mungkin belum ada yang menegur. Sangat mungkin belum ada yang menyampaikan. Dan anda yang tahu harus menyampaikan. Jadi bersabar. Anda kemudian mantapkan ilmu, akidah, ibadah, manhaj, hingga kemudian tidak goyah. Karena syubhat hanya bisa dilawan dengan ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh minta doakan air pada orang soleh? Karena di keluarga saya sering sekali menyuruh minta air supaya lakas dapat jodoh. Jamaah, air di ruqyah itu boleh. Minta orang soleh untuk meruqyah juga boleh. Ya. Yang jadi masalah terkadang adalah bahwasanya tujuan-tujuannya, belum lagi kemudian tarifnya, ustadznya atau orang solehnya, Syekh Habib Tuan Gurunya, nggak ngomong, tapi rahasia umum tarifnya sekian juta. Nah, ini nggak baik. Ketika anda, yakni secara zahir orang menilai anda soleh dan orang ingin minta bantuan anda, bantu aja, ambil pahalanya dari Allah nanti. Bacakan Al-Fatihah kepada air, minum. Ya, bacakan Al-Fatihah kepada air, kemudian diminumkan, selesai. Jangan ditiup. Dan ingat jamaah, anda pun sebenarnya bisa melakukan masing-masing. Baca Al-Fatihah, minum. Dengan niat meruqyah, bukan niat baca Quran. Beda. Ini ada di niat perbedaannya. Itu yang membedakan banyak hal. Ini baca Quran biasa, ini baca meruqyah. Niat meruqyah, baca minum. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, dulu dipraktekkan oleh para sahabat dan Nabi Muhammad mendiamkannya. Artinya beliau membolehkan. Ketika para sahabat kala itu meruqyah air untuk disebut kita sebutkan sekarang mungkin kepala desa ya. Kepala desa tertentu yang dikunjungi para sahabat dan dengannya sakit orang tersebut berdasarkan izin Allah sembuh dan para sahabat dapat kambing. Nabi Muhammad malah bercanda, "Kambing buat saya mana?" gitu. Artinya Nabi Muhammad membolehkan. Yang sangat tidak nyaman itu yakni harga, dipasang harga, jangan. Berikan kenyamanan untuk kaum muslimin. Kadang-kadang orang yang datang itu orang susah. Kemudian anda bebani lagi lebih berat dengan bayar. Bacakan, kasihkan, silahkan pulang. Tapi kalau begitu-begitu terus ya, orang enggak berubah-ubah, akhirnya semua perkara yakni harus minta ayat. Ajarkan dia akidah yang benar. Ajarkan dia ibadah yang benar. Makanya para peruqyah, teman-teman yang biasa meruqyah, itu tujuannya untuk meluruskan akidah orang itu. Jangan cuma bantu meruqyah, bacakan jin keluar antum pulang, enggak. Luruskan akidah orang tersebut. Karena ada salah pada dia hingga kemudian dia kok bisa kerasukan, ada masalah sama Anda. Ajari, luruskan akidahnya. Berlindunglah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Wallahu alam bisawab. Jadi secara umum boleh, tapi yang praktik ada di masyarakat, ini yang jadi masalah. Jadi minta banyu untuk dimudahkan jodoh, minta banyu supaya rumah cepat laku, macam-macam, subhanallah. Anda ingin jodoh, cari. Minta kepada Allah, kemudian prakteknya Anda, cari. Anda laki-laki, cari akhwatnya. Anda perempuan, silahkan menawarkan diri kepada ikhwannya. Ini fenomena nih. Sebagai penutup ya. Ikhwah kita bercerita. Jadi saya kira selama ini hanya ikhwan yang biasa menghambur DM. Hanya ikhwan yang merengge. Sebertaan di DM-nya akhwat, di renggenya sehari dua siapa kan yang matuk, lo kate iwak. Rengge, rengge, rengge. Itu lagu India ya. Jamaah. Tau-taunya akhwat juga ada. Wow, bukan wow, ini alif. Karena kebiasaan bahasa Arab ya, kita bikin voice comment untuk GoPro aja pakai bahasa Arab loh, atau di Arab-Arabin. Iya, apalagi GoPro-nya beli di Arab ya. GoPro power off. Wow. GoPro itu bisa pakai voice comment, mati dia. Tapi enggak bisa mana ya? Enggak bisa. Jamaah, apa tadi? Oh, akhwat. Jadi dia menghambur, menawarkan diri. Dia merengge ikhwan dengan menawarkan. Sebertahan ditawarinya. Jangan gitu jamaah. Khadijah menawarkan diri pada Nabi Muhammad itu pakai perantara. Tapi Khadijah sudah pelajari Nabi Muhammad. Ini minimal dua hal yang harus Anda lakukan, hai para akhwat. Satu, pelajari ikhwannya. Dua, Anda pakai perantara. Iya, langsung boleh sebenarnya, tapi pakai perantara lebih baik. Anda pasti punya mahram kan? Kakak Anda, adik Anda, paman, abah misalnya. Bah, ulun naksir lawan fulan. Ulun sudah bertanya dari beberapa orang, insyaallah secara zahir dia akhlak dan agamanya baik. Kawa kabah tawarkan ulun kepadanya, Bah. Sip nak, ah kan enak. Jadi laki-laki dengan laki-laki yang ngobrol. Wallahu alam bisawab. Jamaah, yani itu adabnya. Akan jauh lebih baik, lebih elegan ya. Jangan direngge. Ikhwannya jadi risih juga. Enggak semua ikhwan kemudian yakni seperti yang waktu itu. Buruk enggak, paling 1-2 orang. Yang lainnya insyaallah baik. Saya tidak mensucikan siapapun, insyaallah baik. Mereka juga risih. Nyawa dikirimin juga. Iya ya, nyapa? Iya ya. Malah ya. Handak bisi laki 3 kah, Biana? Apa namanya perempuan punya suami banyak tuh? Poliandri ya. Laki-laki poligami. Di sana poliklinik. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, yani adabnya ada. Laki-laki pakai perantara pun bagus, padahal langsung juga boleh, pakai perantara lebih bagus lagi. Perempuan pun sama. Pelajari dulu, dan itulah yang dilakukan Khadijah kepada Nabi Muhammad. Dia sallallahu alaihi wasallam, dia sudah tahu akan akhlak Nabi Muhammad, tapi tambah yakin lagi ketika dia bekerja sama dengan Nabi Muhammad, dia yani yang memiliki uang, Nabi Muhammad yang berdagang. Dia utus seorang budaknya, siapa namanya? Seorang budak. Dia utus seorang budak ke Maisarah. Dia utus budaknya ikut Nabi Muhammad berdagang. Inilah yang bawa info, karena orang akan ketahuan aslinya ketika safar. Akhlak seseorang akan ketahuan aslinya ketika safar. Dan dia lihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad ketika safar. Wallahu a'lam bishawab. Anda bisa ukur diri Anda masing-masing ya. Karena safar itu berat, kata Nabi Muhammad, kit'atun minal azab, bagian dari azab, merusak pengwaktuan kita makan, pengwaktuan kita tidur, banyak hal yang rusak ketika kita safar, dan itu biasanya bikin kita malas. Anda bisa lawan itu insyaallah yakni Anda adalah orang yang baik. Makanya disebut oleh para ulama, kalau misalnya ada seorang dapat tazkiyah dari teman-temannya, bagaimana baiknya dia ketika bermuamalah dan safar, yakinlah dia orang baik. Wallahu alam bisawab. Jami jamaah, yakni pakai perantara lebih baik, tapi sebelumnya pelajari dulu. Bisa cari info ke sana sini. Wallahu alam bisawab. Kalau Anda enggak punya mahram, ya mungkin jalan keluar terakhirnya ustaz. Makanya sebagian akhwat, sebagian ikhwan kan minta carikan. Insyaallah, yakni kita amanah. Dan ulun ketika yakni mengirimkan CV akhwat ke ikhwan, ikhwan ke akhwat, yakni mesti ulun hilangkan nomor teleponnya agar mereka tahu dulu ini secara zahir CV-nya. Kalau dari itu kemudian ada getar-getar cinta ya di SMA ketika ada getar-getar, maka kemudian kita beli handphonenya ya, karena handphonenya bergetar ya. Wallahu a'lam. Enggak, maksudnya nazar. Ketika ada getaran, ayo kita nazar. Lihat fisik langsung face to face dan tanya apapun info yang Anda ingin dapatkan dari si ikhwan atau dari si akhwan. Pulang masing-masing istikharah. Kalau kemudian getarannya makin kuat, bisa jadi Anda yakni sedang ada gempa bumi. Kalau getarannya makin kuat, maka bismillah ya, lanjutkan ke pernikahan. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 orang nanti ya hadiahnya ambil ke Akh Ivan. Ada buku kumpulan doa dalam Al-Quran dan Hadis. Ini versi lengkap dari buku yang kita bagikan pekan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.